Yang pertama adalah kata jalasa. Ada alasan kenapa kata kerja yang dipilih adalah jalasa. Dan ada pula alasan kenapa Zaid di sini memiliki harokat domatain sehingga menjadi jalasa Zaidun, bukan jalasa Zaidan ataupun jalasa Zaidin. Kemudian yang kedua, ada alasan kenapa kata jalasa lebih didahulukan daripada kata Zaidun. Kita lihat di sini adalah jalasa Zaidun, bukan Zaidun jalasa. Nah, yang kita bahas ini adalah ilmu nahwu, karena kita mempelajari susunan kata dalam suatu kalimat. Adapun peranan ilmu sorof dalam susunan kalimat ini terletak pada pemilihan kata jalasa. Kenapa yang dipilih adalah kata jalasa? Padahal kata jalasa sendiri itu memiliki 14 bentuk. Ada bentuk jalastu yang memiliki arti saya telah duduk, kemudian jalasta yang memiliki arti kamu telah duduk, dan bentuk yang lainnya. Sedangkan jalasa sendiri adalah kata kerja untuk orang ketiga tunggal laki-laki. Nah, ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata seperti jalasa menjadi jalasta, menjadi jalastu, dan perubahan bentuk lainnya masuk ke dalam pembahasan ilmu sorof. Ini adalah contoh yang pertama. Untuk lebih memahami perbedaannya, kita berikan contoh yang kedua. Misalkan kita gunakan kata alhamdu. Di dalam Al-Quran, kadang kita menjumpai kata alhamdu, yakni pada Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita perhatikan bahwasanya alhamd di sini kita baca dengan domah. Namun di kesempatan lainnya, kita sering mendengar para khatib membuka khutbahnya dengan membaca innalhamdalillah. Kita perhatikan alhamd pada kalimat khutbah pembuka ini dibaca dengan harokat fathah, bukan domah sebagaimana di Al-Fatihah. Kemudian di lain kesempatan kita melihat seorang ulama, Imam Al-Baiquni, pengarang kitab hadis, beliau membuka kitabnya dengan mengatakan abda'u bilhamdi. Ia membaca kata alhamd dengan kasrah. Nah, perbedaan penyebutan harokat dari alhamdu, alhamda, dan alhamdi pada tiga contoh yang sudah saya jelaskan tadi dibahas dalam ilmu nahwu. Karena dalam ilmu nahwu, harokat itu sangatlah penting. Bahkan perbedaan harokat bisa menyebabkan perbedaan makna. Contohnya misalkan kita menggunakan kata daroba yang memiliki arti memukul. Jika kita menyusun kalimat daroba Zaidun Bakron, maka maknanya adalah Zaid memukul Bakar. Akan tetapi bila kita membacanya sebagai daroba Zaidan Bakar, maka maknanya adalah Bakar memukul Zaid. Perhatikan bahwa perbedaan harokat di sini bisa merubah pelaku menjadi korban atau objek. Ini semua insya Allah akan dibahas dalam ilmu nahwu. Selanjutnya kita akan melihat contoh pengaplikasian ilmu sorof.